Tuhan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala perkaranya itu. In syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa 'anhu. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah menghukumnya. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuninya. Ini kaitannya dengan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun perbuatan kesyirikan, apabila seorang terjatuh ke dalamnya dalam keadaan dia mengetahui itu adalah syirik dan telah ditegakkan kepadanya hujjah, maka dia keluar dari Islam. Hukumnya di dunia kafir. Apabila dia mati dalam keadaan demikian, maka dia disiksa dalam neraka selama-lamanya. Namun yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan dosa-dosa besar, mencuri, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Maka apabila dia tidak ditegakkan hukum had dalam kehidupan dunia, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Tahta masyiatillah. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuninya. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah menyiksanya dalam kurun waktu tertentu, dan dia akan dikeluarkan suatu saat dari neraka selama pada dirinya masih terdapat keimanan sekecil apapun. Suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad bahwa Ubadah bin Shamit menyebutkan jumlah mereka 12 orang. Lalu mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kejadian yang terjadi pada baiat Al-Aqabah yang pertama. Nah, setelah itu mulailah satu persatu masuk ke dalam Islam di kota Madinah. Mulai terjadi penyebaran Islam di beberapa rumah-rumah. Maka ini kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus sebagian sahabatnya untuk tinggal di kota Madinah dan menyebarkan dakwah Islam di sana. Menyebarkan tauhid. Mengajak manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ba'atha Mus'aban hina katabu ilaihi ay yab'athahu ilaihim wa kana yusalli bihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ketika penduduk Madinah mereka menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus Mus'ab kepada mereka. Jadi intinya mereka meminta ada dai, kalau istilah kita ada ustaz yang bisa mengajar di sana. Ada dari kaum muslimin, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa diutus ke Madinah untuk menyebarkan Islam di sana. Maka berangkatlah Mus'ab. Wa kana yusalli bihim, dan Mus'ab pun di kota Madinah salat memimpin kaum muslimin yang ada di sana. Wadhalika anna al-Aus wal Khazraj kariha ba'dhum ay ummuhu ba'dun radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab pada saat itu masih ada unsur-unsur kebencian antara Aus dan Khazraj ini. Sebagian mereka membenci kalau yang menjadi imam dari yang selain kabilahnya. Orang-orang Aus membenci kalau yang menjadi imamnya itu dari kabilah Khazraj. Demikian pula Khazraj, mereka tidak senang kalau yang menjadi imam sholat itu dari kabilah Aus. Akhirnya mereka pun meminta Mus'ab lah yang menjadi imam, sehingga tidak terjadi perselisihan. Karena mereka baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Mereka baru saja masuk ke dalam Islam, sehingga benih-benih permusuhan itu masih ada yang tersisa, yang kemudian lama-kelamaan menjadi hilang. Walhamdulillah, mereka menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bersaudara, yang dibangun di atas iman. Mereka saling tolong-menolong antara sebagian dengan sebagian yang lain. Walhamdulillah. Nah, pada saat Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, maka ini yang menjadi sebab terbesar semakin menyebarnya Islam di kota Madinah. Yang itu pun akhirnya menjadi sebab semakin banyaknya jumlah kaum Ansar yang kemudian mereka berangkat ke Mekah bertepatan dengan musim haji untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Baiatul Aqabah yang kedua, yang berjumlah 70 orang. Padahal Baiat Aqabah yang pertama berapa? Hanya 12 orang. Terjadi penambahan yang drastis jumlah kaum muslimin. Lalu kemudian terjadilah Baiat Al-Aqabah yang kedua itu. Diterangkan dalam sirah Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair dan kabilah Banu Abdul Ashhal. Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair ini keduanya termasuk orang terpandang di kota Madinah. Di belakang mereka sekian banyak kaum dari kabilah mereka. Sehingga masuk Islamnya kedua orang ini yang menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat memberi pengaruh pada masuk Islamnya penduduk Madinah secara umum, terkhusus yang berasal dari kabilahnya. Dan diterangkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa As'ad bin Zurarah kharaja bi Mus'ab ibn Umair yuridu bihi dar bani Abdul Ashhal wa dar bani Dhafar. As'ad bin Zurarah keluar bersama dengan Mus'ab bin Umair. Ini As'ad bin Zurarah sudah masuk Islam bersama Mus'ab bin Umair. Ini keluar dakwah. Mereka ingin mendatangi kampungnya Banu Abdul Ashhal. Demikian pula kampung dari kabilah Banu Dhafar. Wa kana Sa'ad ibn Mu'adh ibn Nu'man ibn ibn Imr Al-Qais ibn Zaid ibn Abdul Ashhal ibn khalati As'ad ibn Zurarah. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adh bin An-Nu'man ini beliau termasuk orang terpandang dari kabilah Banu Abdul Ashhal. Ini adalah anak bibinya As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Ini anak bibinya, berarti sepupunya As'ad bin Zurarah. Antum hafal nama-nama ini supaya tidak tercampur satu dengan yang lain. Yang keluar dakwah siapa? As'ad bin Zurarah bersama dengan Mus'ab bin Umair. Ini Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dakwah. Tujuan mereka ingin mendatangi kabilah Banu Abdul Ashhal, ingin mendakwahi mereka melalui Sa'ad bin Mu'adh. Fadakhala bihi haytan min hawaiti Bani Dhafar. Lalu dia pun memasuki satu kebun dari kebun-kebun miliknya kabilah Banu Dhafar. Banu Dhafar. Ya. Adapun Banu Dhafar namanya Zafar ini Ka'ab ibn al-Harith ibn al-Khazraj bin Amr ibn Malik bin al-Aus. Maka keduanya mendatangi sebuah sumur yang disebut Bi'ru Maraq. Namanya sumur Maraq. Fajalasa fil ha'id. Maka keduanya pun, As'ad bin Zurara dan Mus'ab, keduanya duduk di kebun tersebut. Wajtama'a ilaihima rijalun mimman aslam. Dan berkumpullah bersama dengan As'ad bin Zurara, bersama dengan Mus'ab, beberapa kaum lelaki yang mereka sudah masuk Islam. Ini kumpulan kaum muslimin. Dari sisi yang lain, Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair, yauma idzin sayyida qaumihima min bani Abdul Asyal. Kedua-duanya ini termasuk pimpinan kaumnya, orang sangat terpandang dari kabilah Banu Abdul Asyhal. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adh. Yang kedua, Usaid bin Hudair. Wa kilahuma musyrik ala dini qaumi. Ketika itu keduanya masih dalam keadaan musyrik di atas agama kaumnya. Falamma sami'a bihi qala Sa'ad ibn Mu'adh li Usaid bin Hudair, la abalak. انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد اتى يدارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن ان ياتي دارينا. Ketika keduanya ini, Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid, keduanya masih dalam keadaan musyrik ketika itu, mendengarkan tentang berita kaum muslimin yang sedang berkumpul itu. Mereka sudah tahu bahwa ini ingin menyebarkan Islam ini. Ingin menyebarkan, ya, dalam pandangan mereka, tanda petik, ini sebagai agama baru. Ini adalah agama kesesatan. Ketika mereka mendengarkan tentang berkumpulnya kaum muslimin, maka Sa'ad bin Mu'adh berkata kepada Usaid bin Hudair, kamu pergilah, datangi dua orang itu. Yang muslim itu. Siapa yang muslim tadi? As'ad. Ini namanya mirip-mirip nih. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Yang tadinya masih dalam keadaan musyrik siapa? Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair. Kata Sa'ad kepada Usaid, datangi dua orang itu. Yang keduanya itu telah datang ke kampung kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kami. Hardik mereka berdua, larang mereka keduanya untuk mendatangi kampung kita. Ya. Jadi, ya, memang kondisi kaum muslimin ketika itu masih sedikit. Fi halatil ghurbah, dalam kondisi terasing. Jumlah sedikit. Sehingga secara umum menganggap bahwa dakwah dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dakwah yang menyebarkan kesesatan. Dakwah yang menyimpang, menyelisihi agama nenek moyang mereka. Ya, ini satu hal yang lumrah. Seorang belum mengenal, seorang belum mengetahui isi dari kebenaran yang dibawa oleh para sahabat itu. Sehingga mereka menganggap bahwa ini ajaran sesat. Mereka hanya bersandar kepada berita-berita yang menyebar. Mereka menganggap bodoh orang-orang lemah dari kami. Katanya. Larang keduanya. Fa innahu laula anna As'ad bin Zurara minni haitsu qad 'alimtu kafaitu kadhalik. Huwa ibn khalati. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kalaulah bukan karena As'ad bin Zurara itu termasuk bagian dari kerabatku, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, sebenarnya saya sudah cukupkan, enggak perlu kalian, saya yang akan datangi. Tapi masalahnya dia adalah anak bibi saya. Dia adalah sepupu saya. Ya, mungkin dia masih merasa enggak enak kalau dia yang mendatangi, lalu dia yang memberitahu, melarang untuk berdakwah di sana. Jadi dia mengatakan pada Usaid, kamulah yang datang ke sana. Larang keduanya itu. Jangan menyebarkan dakwah mereka. Fa'akhadha Usaid bin Hudair harbatahu, thumma akhbala ilayhima. Maka Usaid bin Hudair pun sambil mengambil tombaknya, ya. Ini siap tempur juga berarti. Dia ngambil tombaknya lalu kemudian berangkat mendatangi As'ad bin Zurarah bersama dengan Mus'ab dari kaum muslimin. Falamma ra'ahu As'ad bin Zurarah qala li Mus'ab bin Umair. Ketika As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudzair, maka dia pun mengatakan kepada Mus'ab, "Hadza sayyidu qaumihi qad ja'ak." Ini adalah sayyid kaumnya. Ini adalah pemimpin kaumnya, sungguh telah datang kepadamu. Fasduqillah fi. Maka jujurlah kepada Allah tentang dia. Maka Mus'ab mengatakan, "In yajlis ukallimhu." Kalau dia mau duduk, saya akan ajak ngobrol dia. Saya akan berbicara dengannya. Ingin menyampaikan penjelasan tentang Islam, tentang dakwah yang beliau sebarkan. Qala fa waqafa alaihima mutashattiman. Ketika Usaid bin Hudzair pun datang dan berada di hadapan mereka sambil berdiri, maka dia mencerca. Faqala ma ja'a bikuma ilaina tusaffihani du'afa'ana? Apa yang menyebabkan kalian berdua datang ke tempat kami? Kalian membodohi orang-orang lemah dari kami. Kalian menganggap bahwa kami ini orang-orang bodoh. Apa yang menyebabkan kalian datang? I'tazilana, tinggalkan kami. In kanat lakum bi anfusikum hajah. Apabila kalian memang punya kebutuhan, tinggalkan kami. Jangan urusi kami. Kata Mus'ab radhiyallahu an, awa tajlis fatasma'. Apakah tidak baik kalau engkau duduk dulu, lalu engkau dengarkan dulu. Dengarkan dulu alasannya. Jangan datang langsung marah-marah gitu. Ya. Tanpa babi bu, pokoknya sesat, pokoknya dengarkan dulu. Duduk dulu, dengarkan dengan baik. Apa sih yang menjadi visi misi kami? Apa sih yang ingin kami sampaikan? Nah. Awa tajlis fatasma' fa in radhita amran qabiltahu. Kalau seandainya engkau sudah mendengarkan dari kami, kamu menyukainya, kamu terima. Wa in karihtahu kufa anka ma takrah. Kalau kamu ternyata membencinya, maka kamu tahan dirimu dari apa yang kamu benci itu. Dengarkan dulu. Kata Usaid, "Ansaf." Ya, kamu sudah berbuat insaf. Artinya dia menerima itu. Oh iya. Kalau begitu, duduk dulu. Dengarkan dulu apa sih tujuannya. Thumma rakaza harbatahu wa jalasa ilaihima. Lalu dia menancapkan tombaknya, lalu kemudian duduk di hadapan mereka berdua, di hadapan As'ad dan Mus'ab. Fakallamahu Mus'abun bil Islam. Maka Mus'ab pun menjelaskan kepadanya tentang Islam. Wa qara'a 'alaihi al-Qur'an, dan membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Faqala fima yudhkaru 'anhuma wallah la'arafna fi wajhihi al-Islam qabla yatakallama fi ishraqihi wa tasahhulihi. Maka kemudian keduanya menyebutkan tentang apa yang disaksikan dari keduanya ini. Mereka mengatakan, demi Allah, ketika dijelaskan kepada Usaid bin Hudzair tentang Islam, kami mengetahui di wajahnya ada bentuk penerimaan terhadap Islam. Sebelum dia berbicara, menunjukkan bahwa dia mudah untuk menerimanya. Dia merasa senang untuk menerima Islam itu. Sebelum dia menyatakan dua kalimat syahadat. Sebelum dia menyatakan keislamannya. Dijelaskan tentang Islam. Ya, biasanya para sahabat kalau menjelaskan tentang Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, bahwa Islam datang memerintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa saja yang disembah dari selain Allah, dan memerintahkan untuk bersilaturrahim, menghubungkan tali kekerabatan antara satu dengan yang lain, memerintahkan untuk berakhlak yang mulia, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, dan yang semisalnya dari sifat-sifat ciri-ciri Islam yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membacakan Al-Qur'an Karim. Mendengarkan itu maka Usaid pun tertarik. Maka dia mengatakan, "Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah." Alangkah indahnya ucapan ini. Alangkah indahnya ucapan ini. Subhanallah. Siapa yang tidak tertarik mendengarkan isi kandungan dari dakwatul Islam yang mengajak kepada kemuliaan akhlak, menjauhkan diri dari kerendahan dan kehinaan. Apalagi ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang asli Arab. Ya. Bahkan dari kalangan orang-orang yang fasih, para ahli syair dari kalangan Arab, mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim, mereka mengetahui tingginya fasahah, tingginya balaghah yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga mereka menganggap bahwa ini adalah bukan ucapan manusia biasa, karena memang itu merupakan firman yang datang dari Al-Aziz Al-Hakim Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mendengarkan, dia mengatakan, alangkah indahnya ucapan ini. Kaifa tasna'un idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Bagaimana cara kita melakukan, cara kalian melakukan apabila kalian hendak masuk ke dalam agama ini? Nah, sekarang dia mulai bertanya tentang bagaimana cara masuk ke dalam Islam setelah dia tertarik. Subhanallah. Lihat ya ikhwan, bagaimana Allah Azza wa Jal begitu mudahnya membukakan hati-hati yang Allah Azza wa Jal kehendaki untuk Allah beri hidayah kepadanya. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah Azza wa Jal kehendaki untuk Allah beri hidayah kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam itu. Maka Allah Azza wa Jalla melapangkan dada Usaid bin Hudair, tertarik mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan isi dakwah dari Mus'ab radhiyallahu anhu. Maka dia bertanya, bagaimana yang kalian lakukan apabila kalian hendak masuk ke dalam agama ini? Maka keduanya pun, Mus'ab dan Asad, menerangkan kepadanya, taghtasil fatatahhar wa tutahhiru thawbaik thumma tsalli. Kamu mandi, kamu menyucikan dirimu, kamu membersihkan kedua pakaianmu, kemudian kamu salat. Faqama faghtasala wa tahhara thawbayhi wa tashahhada shahadatal haqq. Thumma qama faraka'a rak'atayn. Maka dia pun berdiri. Lalu dia mandi. Dia membersihkan pakaiannya dan dia mengucapkan kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah, kemudian dia berdiri dan mengerjakan sholat dua rakaat. Subhanallah. Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepadanya. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan milik siapapun. Bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan. Rasulullah berusaha untuk membimbing, mengarahkan pamannya. Ini Rasulullah. Untuk masuk ke dalam Islam. Toh juga mati sebagai seorang kafir, musyrik. Tidak ingin meninggalkan agama nenek moyangnya. Sementara Mus'ab ketika menyampaikan di majlis, di satu majlis, menyampaikan kepada Usaid, Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Hidayah milik Allah. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kalian yang memberi hidayah kepada mereka, akan tapi Allah Azza wa Jal yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Setelah dia masuk Islam, maka dia pun mengatakan kepada As'ad dan Mus'ab, kata Usaid, inna warai rajulan inittaba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun fi qawmih wa saursiluhu ilaikum al'an. Sa'ad ibn Mu'adz, sesungguhnya di belakangku sana ada seorang laki, apabila dia mengikuti kalian, masuk ke dalam Islam, maka tidak ada satupun di belakangnya dari kaumnya yang akan meninggalkannya. Semua bakal ikut seluruhnya. Semuanya bakal masuk Islam kalau pimpinan ini yang masuk ke dalam Islam. Saya akan mengutusnya. Saya akan mengajak dia untuk mendatangi kalian berdua sekarang. Dia adalah Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz yang juga sepupunya As'ad bin Zurarah. Thumma akhadha harbatahu wa ansarafa ila Sa'd wa qaumihi wa hum julusun fi nadihim. Kemudian dia mengambil tombaknya lalu baliklah. Yang tadinya dia mendatangi kedua sahabat As'ad dan Mus'ab dalam keadaan dia masih kafir musyrik, kembali dia sudah sebagai seorang muslim. Maka dia pun kembali untuk bertemu Sa'ad bersama dengan kaumnya dalam keadaan mereka sedang berkumpul, sedang duduk bareng di tempat perkumpulan mereka. Falamma nadhara ilaihi Sa'd bin Mu'adz muqbilan qala, ketika Sa'd bin Mu'adz melihat kedatangan Usaid, maka Sa'd bin Mu'adz mengatakan, ahlifu billah laqad ja'akum Usaid bighairi alwajh alladhi dhahaba bihi min indikum. Aku bersumpah kepada Allah, sungguh Usaid ini sudah datang kepada kalian berbeda dengan wajah yang ketika tadi dia pergi dari sisi kalian. Berbeda wajahnya, berbeda kondisinya. Dia sampai bersumpah, ini nampaknya sudah terjadi perubahan ini. Falamma waqafa 'ala an-nadi qala lahu Sa'dun ma fa'alta. Ketika dia telah sampai berkumpul ya dengan yang lainnya, maka Sa'd pun bertanya kepada Usaid, apa yang sudah kamu lakukan? Kata Usaid, kallamtur rajulain. Aku sudah berbicara. Aku sudah ngobrol dengan dua orang itu. Fa wallah ma raaitu bihima ba'san. Demi Allah, aku tidak melihat ada sesuatu pada mereka berdua yang menjadi permasalahan. Apa sih masalahnya? Waqad nahaituhuma. Aku sudah melarang mereka berdua. Tapi aku tidak melihat ada sesuatu permasalahan yang dengannya aku harus mencegah mereka. Faqala naf'alu ma ahbabt. Wa qad hudith anna bani Haritha qad kharaju ila As'ad bin Zurarah liyaqtuluh. Lalu keduanya mengatakan, kami melakukan apa yang kamu senangi. Dan telah muncul berita, ada berita tersiar, bahwa kabilah Banu Haritha mereka telah keluar untuk mendatangi As'ad bin Zurarah untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Wadhalika annahum qad arafu annahu ibn khalatik liyughfiruk. Ya. Sebab mereka sudah mengetahui bahwa As'ad itu adalah sepupu kamu. As'ad itu adalah anak bibi kamu. Mereka ingin melanggar janji mereka. Wah, mendengarkan itu, ya, keinginan Sa'd bin Mu'adz, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hubungan kabilah itu sangat kental sekali. Kadang-kadang meskipun terjadi perbedaan keyakinan, tapi karena mereka berasal dari satu kabilah, mereka saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Mereka tidak ingin merusak hubungan di antara mereka. Makanya termasuk di antara sebab mengapa paman Rasulullah Abu Talib melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beda keyakinan. Karena ada hubungan darah, adanya hubungan kekerabatan. Jadi hubungan kabilah itu sangat erat sekali di kalangan Arab. Walaupun mereka berbeda keyakinan, walaupun mereka tidak berjalan di atas satu akidah, tapi dalam urusan kekerabatan mereka tetap menjaga. Apalagi kalau sampai mau dibunuh, wah, itu mereka anggap sebagai satu hal yang besar. Itu sama dengan merendahkan keluarga yang lain dari kabilahnya. Dan subhanallah, termasuk di antara metode dakwah Syekhuna Mukhbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau memanfaatkan dari sisi ini. Kabilah beliau itu kebanyakan orang-orang yang keyakinannya di atas keyakinan Syiah Zaidiyah. Tapi karena beliau dari kabilah mereka, maka dia pun dilindungi. Maka beliau bebas berdakwah di kampungnya sendiri. Ya. Akhirnya menyebar sunnah di negeri Yaman. Banyak yang mengenal as-sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika Usaid memberitakan bahwa ini dari kabilah Banu Harithah, mereka siap-siap keluar untuk mendatangi As bin Zurarah untuk membunuhnya. Jadi Usaid sengaja untuk membangkitkan amarah Sa'ad. Ya. Untuk membangkitkan amarah Sa'ad. Mendengarkan itu marah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini kok sepupuku mau dibunuh sama mereka? Enggak terima dia. Walaupun beda agama. Enggak terima. Faqama Sa'dun mughdhaban mubadiran. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri dalam keadaan marah. Takhawufan lilladzi dzukira lahu min Bani Harithah. Karena mengkhawatirkan apa yang disebutkan kepadanya dari kabilah Banu Harithah yang ingin membunuh sepupunya itu, As'ad bin Zurarah. Maka dia pun berdiri dalam keadaan marah, fa akhadha al-harba min yadihi. Maka dia mengambil tombak dari tangannya, lalu dia mengatakan, wallah ma araka aghnaita syai'an, demi Allah saya tidak melihat engkau telah mencukupi. Dia tidak merasa cukup bahwa diutusnya Usaid tidak mencukupi. Maka dia pun keluar sendiri Sa'ad bin Mu'adz untuk mendatangi keduanya, As'ad dan Mus'ab. Falamma ra'ahuma Sa'dun mutma'innaini arafa Sa'dun anna Usaidan innama arada minhu an yasma'a minhuma. Ketika Sa'ad melihat keduanya dalam keadaan tenang, maka Sa'ad pun mengetahui, oh ternyata memang Usaid ini sengaja memancing Sa'ad agar kemudian Sa'ad mendatangi keduanya untuk mendengarkan penyampaian dari kedua sahabat ini. Jadi sengaja dibangkitkan amarahnya. Fawaqafa alaihima mutasyattiman. Maka dia pun berdiri di hadapan keduanya dalam keadaan mengeluarkan kalimat-kalimat cercaan kepada As'ad dan kepada Mus'ab. Lalu kemudian dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, ya Aba Umamah, ma wallah laula ma baini wa bainaka min al-qaraba ma rumta hadha minni atakhshana fi daraina bima nakrah. Wahai Abu Umamah, kata Sa'ad bin Mu'adz kepada As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, demi Allah, kalau bukan karena adanya hubungan kekerabatan antara aku dan kamu, ya, maka engkau tidak akan melihat hal yang seperti ini dariku. Maksudnya dia akan lebih dari itu. Tapi karena ada hubungan kekerabatan, jadi dia hanya meminta supaya dia meninggalkan, menjauh dari kampungnya. Ya. Engkau mendatangi ke kampung halaman kami dengan sesuatu yang kami benci, kami tidak suka apa yang kalian sampaikan itu. Dari dakwah itu. Ya, maksudnya cukup kalian meninggalkan kami, sudah. Ya. Hanya karena ada hubungan kekerabatan antara aku dengan kamu, maka dia tidak akan melakukan tindakan. Maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, ja'aka wallah sayyidu man wara'ahu min qawmih. Wahai Mus'ab, telah datang kepadamu demi Allah, dia adalah seorang pimpinan yang ada di belakangnya dari kaumnya, yaitu dari Bani Abdul Ashhal. Iyattabi'aka la yatakhallafu anka minhum ithnan. Apabila dia mengikuti kamu, maka tidak ada satupun yang akan tertinggal. Semuanya bakal mengikuti pimpinannya ini. Jadi memang dari sisi ini dikenal dengan asobiyah para kabilah-kabilah itu. Dan ini dimanfaatkan. Maka Mus'ab pun mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz yang sedang marah, awa taq'ud fatasma', tidakkah kamu duduk, kamu mendengarkan, fa in radita amran wa raghibta fi qabiltahu, kalau engkau meridhai apa yang kamu dengarkan dan kamu senang, kamu terima. Wa in karihtahu azalna anka ma takrah. Kalau ternyata engkau membencinya, maka kami akan meninggalkan apa yang kamu benci itu. Kata Sa'ad, insaf. Ya, kamu telah berbuat insaf. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Usaid sebelumnya. Dia tancapkan tombaknya, lalu dia duduk. Fa'arada alaihi al-Islam, maka Mus'ab pun menawarkan kepadanya Islam. Menjelaskan tentang Islam. Apa itu isi Islam? Apa visi dan misi Islam? Wa qara'a alaihi al-Quran, lalu dia membacakan kepadanya Al-Quran Al-Karim. Keduanya mengatakan, fa'arafna wallah fi wajihihi al-Islam qabla yatakallam li isyraqih wa tasahulih. Kami sudah mengetahui bahwa dia siap untuk menerima Islam sebelum dia mengucapkannya. Itu nampak dari muncul wajah yang bercahaya di wajahnya, siap untuk menerima Islam. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mus'ab, maka Sa'ad pun mengatakan, wa kaifa tasna'un idza antum aslamtum wa dakhaltum fi hadzal din. Apa yang kalian lakukan apabila kalian masuk ke dalam Islam dan masuk ke dalam agama ini? Maka diterangkan oleh keduanya, engkau mandi, engkau membersihkan pakaianmu, lalu kemudian engkau mengucapkan syahadatul haq, lalu engkau salat 2 rakaat. Maka dia pun berdiri, dia mandi, dia membersihkan kedua pakaiannya, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahada. Lalu dia salat 2 rakaat. Lalu dia mengambil tombaknya. Fa aqbala 'amidan ila nadi qaumihi wa ma'ahu Usaid bin Hudair. Setelah dia menyatakan keislamannya, maka dia mengambil tombaknya, lalu dia mendatangi kaumnya. Dan dia bersama Usaid bin Hudair yang telah masuk Islam sebelumnya. Falamma ra'ahu qaumuhu muqbilan qalu. Ketika kaumnya melihat kedatangan Sa'ad bin Mu'adz bersama Usaid, mereka mengatakan, nahlifu billah laqad raja'a ilaikum Sa'dun bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Kami bersumpah dengan nama Allah, sungguh Sa'ad telah kembali kepada kalian berbeda dengan wajah ketika dia pergi dari sisi kalian. Terjadi perbedaan, subhanallah. Terlihat wajah seorang muslim itu terlihat berubah kok setelah dia meninggalkan kekafiran. Nampak ada cahaya, ada sesuatu yang membedakan antara wajah seorang muslim dengan wajah orang yang kafir. Ketika dia tiba di hadapan kaumnya, maka Sa'ad pun mengatakan, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum. Wahai kabilah Banu Abdul Ashhal, pada rakyat kabilahnya ini, apa yang kalian ketahui tentang diri saya di tengah-tengah kalian? Kata mereka, sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Engkau adalah pimpinan kami, engkau adalah orang yang paling baik dalam mengeluarkan pandangan-pandangannya di hadapan kami. Wa aymanuna naqibah, dan yang terbaik keutamaan-keutamaannya. Maka kata Sa'ad, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sesungguhnya ucapan kaum lelaki dan kaum wanita di antara kalian bagiku haram sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita putus hubungan sampai kalian masuk Islam. Kalau tidak, kita putus hubungan. Akhirnya dengan ucapan dari Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya mengatakan, fa wallahi ma amsa fi dari bani Abdul Ashhal rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimah. Demi Allah, tidak ada yang tersisa di kampung Bani Abdul Ashhal, baik dia seorang laki atau dia seorang wanita, melainkan dia telah menjadi muslim dan muslimah. Subhanallah. Wa raja'a As'ad wa Mus'ab ila manzili As'ad bin Zurarah fa aqama 'indahu yad'u an-nasa ila al-Islam. Maka As'ad bersama Mus'ab kembali ke rumahnya As'ad bin Zurarah, lalu tinggal di tempatnya As'ad bin Zurarah mengajak manusia kepada Islam. hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun, sehingga tidak lagi tertinggal satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansar melainkan di sana ada kaum lelaki dan wanita yang telah menjadi muslim, Nah, kecuali yang ada di kampung Bani Umayyah bin Zaid. Demikian pula Khatmah, demikian pula Wa'il, Waqif. Namun secara umum setelah itu mereka masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, menerima dakwatul Islam. Akhirnya dengan sebab itu menyebarlah Islam di kota Madinah, siap menjadi darul hijrah, siap menampung saudara-saudara mereka dari muhajirin yang meninggalkan kota Mekah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah. Maka di saat itulah ya, kemudian datanglah peristiwa yang berikutnya pada tahun ke-52 Hijriah tersebut, afwan ke-52 dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka yang berjumlah 70 orang berangkat di musim haji untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiatnya adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai titik darah yang terakhir. Sebagaimana yang nanti insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.